Beb, dengar, di sini ku butuh kamu. Di sini ku kangen kamu. Aku sayang kamu. Oh, baby, dengar, kenapa aku deg-degan? Apakah firasat setan pacar pertamamu datang? Pacar pertamamu datang. Pacar pertamamu datang. Beb, dengar, sesungguhnya ku terluka, tapi aku tetap rela walau jadi yang kedua. Berdoa di setiap waktu. Berdoa di setiap waktu.